Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khanafitina azzakumullah. Dari apa yang tadi telah kita sampaikan menunjukkan kepada kita bahwasanya barometer as-sidq menilai sesuatu itu jujur atau tidak ialah kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sejauh mana kecocokannya dengan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kecocokannya dengan ittiba'us sunnah. Barakallahu fikum. Ini perkara yang cukup penting yang perlu diingatkan. Dikarenakan ikhwana fillah azzakumullah, semua orang, semua pihak mengaku dirinya jujur, mengharapkan orang lain jujur. Tidak ada yang mau dikatakan sebagai kadzab, pendusta. Maka barometernya bukan omongan, bukan pengakuan, bukan slogan, tetapi pembuktian sejauh mana ucapan Anda sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sejauh mana kecocokan perbuatan Anda dengan Quran dan Sunnah. Sejauh mana kecocokannya dengan Quran dan Sunnah secara lahir dan batin. Kalau dibuktikan ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, walaupun Anda berteriak kesana kemari mengaku sebagai orang yang jujur dan menyampaikan kejujuran, Anda tetap dikatakan sebagai kadzab, dusta, dikarenakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Walaupun dituduh oleh semua orang sebagai pihak yang tidak jujur, dituduh sebagai pihak yang kadzib, tapi kalau ternyata sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahwa shadiq, dialah yang jujur. Barakallahu. Sehingga jangan tersilaukan dengan ucapan-ucapan, jangan terlena dengan pengakuan-pengakuan, semua harus dikembalikan kepada hakikatul amr, hakikat urusannya masing-masing. Qul a'udzu billahi minasy. Adapun kejujuran dikala fitnah datang, itu dirinci sesuai dengan fitnahnya masing-masing. Karena kalimat fitnah sangat luas, ragamnya pun juga sangat banyak, kaitannya pun juga demikian, sehingga tergantung fitnah apa. Supaya kita bisa bersikap jujur pada fitnah tersebut. Kalau yang dimaksudkan ialah fitnah yang menimpa seseorang terkait dengan harta bendanya, fitnatul mal, terkait dengan masalah hartanya, terkait dengan masalah anaknya, terkait dengan masalah keluarganya, dan yang semisalnya, barakallahu fikum, maka sikap jujurnya ialah Anda mengamalkan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan harta Anda. Cari usaha yang halal, cari usaha yang thayyib dari jalur-jalur yang halal. Jangan sampai harta benda melalaikan dari akhirah. Jangan sampai menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang menyimpang. Kalau tepat, maka dikatakan shadiqun fi malih. Kalau tidak, maka dikatakan kadzibun fi malih. Terkait dengan anak, juga demikian. Terkait dengan keluarga, juga demikian. Mensikapi mereka dengan jujur, dengan menerapkan bimbingan Islam terkait dengan keluarga dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau yang dimaukan ialah fitnah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, ahlus sunnah wal jamaah berseteru dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam satu masalah, dua masalah, banyak masalah, maka sikap kejujuran dalam kondisi yang semacam itu ialah bersama dengan ahlul haq. Harus bergabung dengan ahlul haq. Harus membela al-haq dan ahlul haq. Para semua yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Dan mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah dengan sikap yang syar'i. Dijelaskan kebidahannya. Dijelaskan penyimpangannya. Dijelaskan pelaku-pelakunya. Bila maslahat menghendaki. Itu namanya shidqun fi hadhihi fitnah, jujur pada fitnah tadi. Ketika Anda kemudian punya pikiran, kok ribut terus antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, saya kok kepingin menyatukan antara mereka semua ini. Dia pun kemudian terjun mengupayakan segala macam cara, upaya dan segala macamnya untuk mengumpulkan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Anda tidak jujur di dalam masalah itu. Dikarenakan tidak mungkin barakallahu fikum mengumpulkan antara haqqun wa batil. Tidak mungkin mengumpulkan antara kufur wa iman. Tidak mungkin mengumpulkan antara syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah. Tidak mungkin. Maka di situ Anda tidak jujur dalam bersikap. Tidak jujur dalam menghadapi fitnah yang ada. Bisa jadi Anda akan ditelan oleh penyimpangan-penyimpangan yang ada. Atau mungkin Anda mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Segera bertobat dari kesalahan sikap Anda. Apalagi dalam kondisi fitnah yang semacam itu. Justru Anda bersama dengan ahlul bid'ah. Bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Membela kebid'ahan. Membela ahlul bid'ahnya. Melawan al-haq dan ahlul haq. Melawan sunnah dan ahlus sunnah. Itu jelas bukan sikapnya orang yang shadiqin. Itu sikapnya orang-orang yang menentang agama Allah Azza wa Jal. Sikapnya al-munafiqin. Sikapnya al-munharifin. Maka dikatakan, anta kadhibun fi hadhil fitnah. Sikapmu dusta dalam fitnah ini. Sebab tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Atau secara zahirnya dia menampilkan dirinya bersama dengan haqqun wa ahlul haq. Secara zahirnya dia menampilkan bersama sunnah dan ahlul sunnah. Ternyata secara batinnya tidak suka dengan al-haq wa ahlul haq. Secara batinnya benci kepada sunnah dan ahlul sunnah. Ciri-cirinya ketika ketemu dengan al-mubtadi'ah, ketemu dengan hizbiyyin dan segala macamnya, inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un. Tenang, tenang, saya sama antum. Kami hanya mengolok-olok mereka-mereka saja. Itu juga tidak jujur. Dikarenakan tidak ada kesesuaian antara zahir dan batin. Tidak ada kalau itu. Disebutkan oleh para ulama kita di antara bentuk as-sidq ialah muwafaqatu zahir lil batin wal qaul lil amal wal khabar lil waqi', kecocokan kesesuaian zahir dengan batinnya, ucapan dengan amalannya, berita dengan kenyataannya. Oleh karena itulah kaum munafikin, asas mereka ialah al-kadib. An-nifaq asasuhul kadib. Yang namanya kemunafikan, asasnya adalah dusta. Tidak sesuai. Barakallahu. Itu kalau antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Anda dikatakan jujur menghadapi fitnah itu ketika Anda bersama al-haq wa ahlul haq. ketika Anda bersama sunnah dan ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Kalau yang diinginkan adalah fitnah yang terjadi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, di antara ahlus sunnah, antara orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, antara orang-orang yang mengaku menebarkan dakwah salafiyah antar salafiyin, jawabannya dalam bab apa? Dalam masalah apa fitnah terjadi antara ahlus sunnah, antara salafiyin? Ahlus sunnah bukan ahlul fitan. Salafiyun bukan ahlul fitan. Mereka terahlul hikmah, ahlul khair, ahlus salah. Dalam bab apa? Dilihat. Disebutkan oleh para ulama kita. Antum bisa melihatnya di dalam kitab Al-Ibanah karya Syekhul Imam Hafizahullah. Apa yang terjadi di kalangan ahlus sunnah, ragamnya banyak. Sikap jujurnya antum dalam sikapi fitnah tadi sesuai dengan ragamnya masing-masing. Bisa jadi yang terjadi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah adalah al-khilaf baina syakhsain fil umur ad-dunyawiyah wal hudub an-nafsiyah. Adanya fitnah antara dua orang yang berkaitan dengan urusan duniawi, masalah-masalah pribadi. Mungkin persaingan bisnis. Mungkin ada watak yang kurang pas. Mungkin ketidakcocokan watak. Mungkin nyerobot pinanganku juga mungkin terjadi soalnya. Ada kalau itu serobot loh, jengkel sama dia dan segala macamnya. Maka sikap jujur dalam menghadapi model yang semacam ini, barakallahu fikum, ialah kita tidak ikut campur urusan mereka berdua. Itu urusan pribadi antara mereka berdua, urusan duniawi antara mereka berdua. Kita tidak ikut-ikut. Kita hanya berupaya untuk bisa menyatukan mereka berdua supaya menghilangkan ego-ego pribadinya, menghilangkan prinsip-prinsip pribadinya, untuk mengedepankan perkara prinsip, perkara akidah, perkara manhaj dalam urusan agama yang mulia ini. Kalau kemudian ternyata sebagian pihak ngeblok A, sebagian pihak yang lainnya ngeblok B, ini grupnya A, grupnya B, urusannya perkara duniawi, perkara yang namanya nafsi. Masing-masing yang ngeblok-ngeblok tadi ini bukan shadiqun, bukan orang-orang yang jujur dalam menghadapi masalah tadi. Bukan pribadi. Barakallahu fikum. Ben, pribadi-pribadi, urus dewe. Tolong jangan dimasukkan dalam urusan dakwah. Jangan dimasukkan dalam kancah akidah dan manhaj. Atau bisa jadi pula adanya fitnah antara ahlus sunnah tadi dikarenakan ada umur manhajiyah, prinsip-prinsip manhaj, umur akadiyah, perkara-perkara akidah. Adanya perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah yang sebagian pihak salah, yang sebagian pihak menyimpang. Barakallahu fiik. Ini merupakan khilafun haqiqi. Perselisihan yang hakiki yang terjadi. Dalam kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, sikap kita sama. Sebagaimana poin yang pertama tadi, kita harus bersama dengan al-haq wa ahlul haq. Harus bersama dengan pihak yang betul-betul lurus manhajnya, lurus akidahnya. dan kita tidak berselamat dengan orang-orang yang menyimpang manhajnya, menyimpang akidah. Tentu berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, jelas. Kalau yang ini, antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah. Tapi dalam perkara-perkara manhajiyah. Maka kita harus katakan hak adalah hak. Batil adalah batil. Menyimpang-menyimpang. Kesalahan-kesalahan. Maka kita harus membela kebenaran. Membela manhaj yang benar. Membela akidah yang sahihah. Bersama dengan orang-orang di atas manhaj yang benar. Di atas manhaj yang sahihah. Akidah yang sahihah. Dan tidak bersama dengan orang-orang yang penuh syubhat, penuh penyimpangan. Walaupun dia belum dikatakan sebagai ahli bid'ah. Yang ini harus bersikap. Dalam kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, ketika ada orang yang punya prinsip abstain, tawakuf. Bingung saya. Repot lagi. Bingung saya. Si. Urusannya apa ini? Ada masalah kelas pribadi? Takui. Yang ini mengatakan ini keliru. Yang ini mengatakan sah-sah saja. Bingung saya. Terus saya enggak ini enggak kesini. Sebelum ngomong apa? Itu namanya ahlu tawakuf. Tawakuf dalam kasus yang semacam ini. Barakallahu fikum. Kesalahan besar. Kita senantiasa diperintahkan dalam Islam untuk bersama dengan hakun wa ahlul haq. Bersama dengan sunnah dan ahlus sunnah. Dan bertawakuf. Ini menunjukkan dia tidak sadid dalam mensikapi fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Nah, sebagai keterangan tambahan dikatakan oleh para ulama kita dalam kasus yang semacam ini ketika ada orang yang abstain tawakuf itu ujung-ujungnya at-tawakuf yamil ila syar. Tawakufnya itu condongnya kepada yang jelek bukan kepada yang bagus. Hati-hati. Atau dalam kondisi yang semacam itu barakallahu fikum ada pihak-pihak yang berupaya untuk semata-mata. Tolong bahasa dicermati. Semata-mata tahdiatul umur. Menenangkan suasana. Repot-repot. Podo ahlu sunai. Repot-repot. Sama-sama salafiyin. Repot-repot. Sama-sama menyampaikan dakwah salafiyah. Plek menutup air. Ingat semata-mata. Tidak ada upaya untuk meluruskan mana hakul mana batil. Tidak ada upaya untuk meluruskan ini yang keliru, ini yang menyimpang, rujuk, taubat. Ini yang hak. Didukung, dibela. Semata-mata tadi adul umur, itu bahasanya mereka. Menenangkan suasana. Tidak usah ribut-ribut, ayo. Ayo kumpul. Ayo, makan bareng-bareng, Assalamualaikum. Ayo salaman. Tidak usah ngomong-ngomong lagi. Bagus. Urusan untuk menyatukan antara ahlu sunnah amal khair. Tidak ada yang mengingkari. Itu perintah yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Karim wa'tasimu bihamlillahi jami'an. Wala tafarraku. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dalam keadaan kamu bersatu di atasnya. Dan jangan berpecah. Innamal mu'minuna ikhwah. Untuk bersaudara. Al-mu'min al-mu'min kalbunyana syudu ba'duhu ba'wa, kata Rasul. Mu'min satu dengan mu'min yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan. Satu sama lain saling mengokohkan. Betul. Tapi harus ingat. Persatuan yang diusung dalam Islam bukan semata-mata kumpul. Tetapi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan Quran, dengan sunnah. Kalimat jami'an itu hal. Ay hala kaunikum mujtami'ina alaih. Dalam keadaan kamu bersatu di atas prinsip i'tisam bil kitab wa sunnah. Dan semata-mata kumpul. Ayo kumpul semua. Salaman. Bye. Ngono doa. Kumpul, iya. Ukhuwah, na'am. Bersatu, iya. Tapi di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salafus ummah. Barakallahu fiikum. Dan perlu diingat, dalam prinsip ijtima', prinsip yang namanya ukhuwah Islamiyah, itu tidak meniadakan yang namanya prinsip ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Tidak pula bertentangan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini semuanya bimbingan Islam, tidak ada yang kontradiksi. Bahkan termasuk min alamati sidqil ukhuwah, termasuk tanda-tanda jujurnya ukhuwah, tentang termasuk tanda benarnya ijtima', ketika ada upaya ingkarul munkar. Prinsip ahlus sunnah ada tasfiyah, ada tarbiyah. Mentarbiyah umat di atas perkara yang baik, ada tasfiyah. Memurnikan, membersihkan akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka dari perkara-perkara yang mengotori. Jangan semata-mata tahdiatul umur dengan tanpa ada kejelasan sikap solusi yang benar, itu bukan shadiqun fi hadhihi al-mas'alah. Tidak jujur dalam masalah yang semacam ini. Naam, dalam perkara antara ahlus sunnah dengan ahlus sunnah harus adil, harus proporsional, jangan melampaui batas. Seseorang yang dikatakan ahlus syubhat, banyak syubhatnya, belum tentu dikatakan sebagai hizbi bal, belum tentu dikatakan sebagai ahlul bid'ah yang sesat. Naam. Kita tidak mengatakan dia sebagai seorang ahlul bid'ah, orang yang sesat, yang hizbi dan segala macamnya. Tapi ingat, yang namanya penyimpangan-penyimpangan prinsip, yang namanya penyimpangan-penyimpangan manhaj, yang namanya penyimpangan-penyimpangan dalam uslub dakwah, bukan perkara yang ringan dan tidak mungkin dibiarkan atau didiamkan atau dipetieskan dalam rangka untuk persatuan. Barakallahu fiikum. Sehingga sesuai dengan kondisinya masing-masing. Disitulah pentingnya kejujuran dalam menghadapi fitnah-fitnah. Dan yang namanya jujur, barakallahu fiikum, ada unsur keikhlasan. Betul-betul tulus, ikhlas dalam bersikap, dalam berbuat, dalam berucap. Tidak ada tendensi-tendensi pribadi. Tidak ada upaya-upaya tasyafi. Tasyafi itu ialah melampiaskan emosi, melampiaskan dendam. Tidak ada. Semata-mata betul-betul murni menegakkan prinsip yang benar pada kondisinya masing-masing. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga jangan semata-mata atas nama ahlus sunnah, atas nama salafiyin, kemudian mengkebiri al-haq. Ada yang baik. Mendiamkan al-batil di tengah-tengah mereka. Ada la yajuz. Tidak boleh. Harus jelas. Ini yang hak. Ini yang batil. Yang hak ikuti. Dukung. Sebarkan. Kembali kepadanya. Yang batil, katakan salah. Katakan batil. Katakan menyimpang. Katakan kerusakan. Katakan syubhat. Taubat daripadanya. Jangan didukung. Wah. Itu namanya mauqifun haq. Mauqif yang benar. Barakallahu fiik. Nah. Begitu pula ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau yang dimaukan dengan fitnah di sini ialah fitnah yang menimpa seseorang. Seseorang itu ternyata ditengarai memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Terbukti memiliki pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Yang bertentangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian dia tebarkan ke sana kemari. Dia kampanyekan ke sana kemari di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Fitnatur rajul, fitnah si fulan. Sebagaimana cara mensikapinya? Barakallahu fikum, disikapi sesuai dengan keadaannya masing-masing. disikapi sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing. Itu namanya sidqun fi muamalatih, jujur dalam bermuamalah dengan dia. Kalau ternyata dia sudah dinyatakan oleh para ulama una yang mu'tabarin, sudah dinyatakan sebagai mubtadi'un dhal, ahlul bid'ah yang sesat, intahal amr, selesai urusan. Kita katakan mubtadi'un dhal, konsekuensi-konsekuensi sebagai ahlul bid'ah pun dilaksanakan. Ya dihajar, ya diboikot, jangan mengambil ilmu daripadanya, dan ila akhirih, dari sikap ahlu sunnah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Terus jujur, walaupun itu ustaz kamu sendiri, walaupun itu orang yang dulu kamu kagumi, walaupun dulu adalah orang yang banyak jasa dan budinya kepada kamu, katakan mubtadi, mantan guru saya. Mubtadi, mantan orang yang banyak jasanya kepada saya. Mantan. Jadi kan dulu. Sekarang jujur. Mauqifun sahih, mauqifun shadiq. Barakallahu. Jangan karena semata-mata itu orang yang dulu kita cintai, yang dulu kita kagumi, yang dulu kita puja, kemudian sudah turun keterangan dari para ulama mubtadi unggal. Ya, jangan dikatakan mubtadi unggal ya akhi. Ya, orang yang salah lah gitu loh. Jangan keras-keras. Kita kan masih punya harapan sama dia. Dia kan guru kita dulu. Dia kan orang yang banyak jasanya dulu sama kita atau segala macamnya. Lembek. Atau bahkan lebih daripada itu, kemudian dia membelanya, fanatik kepadanya, taklid buta kepadanya, bahkan kemudian dia mengecam, mengancam orang-orang yang menyampaikan keterangan ulama tentangnya. Dituduh macam-macam, kerasukan jin, kerasukan syaitan, tergesa-gesa dan segala macamnya. Nah, ini bukan sikap yang jujur dalam menangani orang tadi. Mu'amalatuka ma'ahu ghairu shadiqah. Mu'amalah kamu dengan dia enggak jujur, dikarenakan tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hanya semata-mata kecintaan kepada seseorang. Jujur itu angel. Jujur itu besar. Ngomong gampang, begitu praktek, Allahu musta'an. Atau ternyata orang tadi dijelaskan dengan bukti-bukti yang valid, dengan keterangan-keterangan orang yang mu'tabarin, dikatakan sebagai ahlu syubhat, orang-orang yang banyak syubhatnya, banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sahibul makr, banyak makarnya dan segala macamnya. Mubtadi enggak? Oh, belum dikatakan sebagai mubtadi umbal. Ya halas. Proporsional. Kita tidak mengatakan dia sebagai mubtadi umbal, tapi dikatakan sebagai ahlu syubhat. Dikatakan sebagai orang yang lahu afkar munharifah, yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dikatakan sebagai sahibul makr, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kemudian diamalkan konsekuensinya sesuai dengan apa yang ada pada. Kalau yang dibahas terkait dengan banyak syubhatnya, banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpangnya, banyak makarnya dan segala macamnya, itu terkait langsung dengan masalah dakwahnya, terkait dengan masalah prinsipnya, walaupun belum sampai tingkatan sebagai mubtadi umbal, konsekuensinya kurang lebih sama. Diwaspadai, hati-hati makarnya, diwaspadai pemahaman-pemahamannya, hati-hati. Ini punya pemahaman yang banyak yang menyimpang, pemahaman yang aneh-aneh. Waspadai. Yang berikutnya, yang tidak mungkin mengambil ilmu dari orang yang semacam ini. Prinsip salaf sangat selektif dalam talabul ilm. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu agama, lihat dari siapa kamu mengambilnya. Tidak mungkin belajar sama dia. Banyak syubhatnya untuk sementara. Ceramah-ceramahnya jangan didengarkan dulu. Kaset-kasetnya sementara disimpan di lemari dulu. Kalau nyimpen. Barakallahu fikum. Bahkan Tidak mungkin ta'awun da'awi dengan dia. Tidak mungkin ngundang dia ke Solo. Solo sekarang ini. Solo ya? Lu kenapa? Hizbi dia. Mubtadi. Tidak. Ahlus sunnah itu adil. Dia belum dikatakan sebagai hizbi. Belum dikatakan sebagai mubtadi umbal. Bukan dikatakan demikian. Tetapi dikatakan sebagai orang yang punya makar. Makarnya sangat mengerikan. Banyak penyimpangan-penyimpangannya. Pemahaman-pemahamannya aneh-aneh. Nah yang ini diwaspadai. Barakallahu fikum. Wah. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu namanya mauqifun sahih, mauqifun shadiq, sikap kejujuran dalam bersikap, dalam bermuamalah dengan sesama. Barakallahu fikum. Jangan kemudian muncul ta'assubnya, muncul taklidnya dan yang lain-lainnya. Ini ghairu shadiq. Tidak jujur. Dan yang sering diingatkan di antara yang tidak jujur itu model-model dan sikap-sikap ala munafikin. Akhirnya, ya, saya terima keterangan ulama tadi. Saya terima penjelasan orang-orang yang mu'tabar tadi. Ya, dia memang ahlus syubhat. Ya, dia sahibul makr. Akhirnya, ngomongnya. Tapi dalam hati, awas nanti. Mudah-mudahan ada fatwa syekh yang menghantam orang-orang ini. Ini kalau betul-betul turun fatwa syekh yang menghantam orang-orang ini, akan saya perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan orang yang satu. Masa orang seperti ini oh dikatakan begitu? Masa dikatakan sebagai orang yang banyak pemahaman menyimpang? Ini muridnya masyayikh kibar. Tidak mungkin yang semacam itu. Ini orang yang memiliki sekian ratus, sekian ribu ceramah-ceramah di mana-mana. Tidak mungkin. Ini fuqohanya tempat kita ini. Ada fiqihnya tempat kita ini. Ada hadisnya tempat kita ini. Tidak mungkin. Jero hati ini kayak mana? Terkadang terlontar. Terkadang terwujud. Di alam nyata. Ya Allah ma'al ulama. Di dunia maya menghantam orang-orang bersama dengan para ulama. Hadza munafik. Dikarenakan zahirnya lain dengan batinnya. Mukhalafatu zahir lil batin alamatun nifaq. Merupakan ciri-ciri kemunafikan para ulama. Ini yang disebut dengan dzul wajhain, yang punya dua wajah. Kalau dia pada pihak mereka mengatakan inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un. Bertemu dengan ahlus sunnah, dengan salafiyin. Nah, iya betul itu. Fatwanya ulama harus diambil itu. Diterima. Benar mu'tabar itu. Benar. Apalagi yang mengucapkannya orang alim. Kabir mu'tabar. Ketika di tempat yang lainnya lagi. Yang ada mereka-mereka ini. Sabar ya. Memang mereka itu orang yang mutasyadidin. Mereka itu memang orangnya yang musta'jilin. Mereka begitu memang orangnya keras, terburu-buru dan segala macamnya. Dan segala macamnya. Ada dzul wajhain. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, "Wa tajidu syarran nasi dzul wajhain, ya'ti haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin." Kamu dapati orang yang paling jelek, yang paling jahat, yang punya dua wajah. Datang ke mereka dengan wajah A, datang kepada yang lain dengan wajah B. Ada dzul wajhain. Itu merupakan alamatun nifaq, ciri-ciri kemunafikan para ulama. Intinya yang namanya as-sidq, yang namanya kejujuran dalam semua hal ialah bersikap dengan sikap yang sahih sesuai dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Satu sikapnya tidak ada mencela-mencelinya. Satu sikapnya tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Hak yo hak. Jangan mengatakan hak tapi dauno. Batil, batil. Dia mengatakan, batil. Masa iya sih? Tak begitu. Barakallahu thumma lam yartab. Tidak ada keraguan-keraguan. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartab. Wajahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang shadiq. Betul-betul beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. tidak ragu-ragu satu kata, satu kalimat, satu sikap sesuai dengan al-haq. Berjihad fisabilillah dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Kami jelamin jeli. Hak adalah hak. Tapi ingat, barometernya itu adalah Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Zahir kamu sama dengan batinmu, ucapan kamu sama dengan amaliyah kamu, khabarnya kamu sama dengan kenyataan kamu. Hadza huwa shidqu barakallahu. Dikasih jatah waktu sampai jam 9. Jadi menyisakan waktu setengah jam lagi.